Asik. Asik coy. Yeah. durung bisa wujud no. Apa hati-hati angan-angan ngademno batin riko sing kelaksan sanggup. welasi. Yeah. berikutnya bareng Wana Direct. Thank you. Yeah. spesial buat kamu semua yang ada di sini. Oh,

malam semuanya. Masih bersama Aura Music dari Bandung.